السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله. Para pemirsa TV Media Sunnah Aceh TV dan yang mengikuti kajian ini di Fansback Aceh Tafaqquh Fiddin yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, yang kita kaji setiap sore hari Senin atau hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, setelah kita menyelesaikan beberapa kitab sebelumnya. Maka kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini atau yang lainnya, kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di dunia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui beberapa ayat dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita keburukan kesyirikan dan bahayanya pelaku syirik dan ancaman yang begitu keras dari Allah dan Rasulnya terhadap para pelaku syirik yang mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa syirik. Berikut ini definisi syirik. Para ulama menyebutkan bahwa definisi syirik adalah taswiyatu ghairillah billahi fima huwa min khasaisillah, sawa'un kanat at-taswiyatu fi ar-rububiyyah aw uluhiyyah aw awil asma'i was-sifat. Syirik itu definisinya adalah menyamakan selain Allah Jalla wa Ala dengannya. Menyamakan selain Allah dengannya, ini dengan Allah Jalla wa Ala dalam hal yang hal tersebut merupakan kekhususan Allah Jalla wa Ala. Haknya Allah Jalla wa Ala. Baik dia menyamakan selain Allah Jalla wa Ala dengan Allah Jalla wa Ala itu dalam hal rububiyah, dalam pengaturan alam semesta ini, dengan dia meyakini ada selain Allah yang mampu mengatur alam semesta ini atau membantu Allah Jalla wa Ala menurunkan hujan, menentukan suatu kebaikan atau kejelekan, au al-uluhiyah, atau dalam hal uluhiyah, dengan dia palingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala, atau dalam bab asma was-sifat. Nah, hal ini dapat dilihat dalam kitab Hasya Ibn al-Qasim ala kitab Tauhid dan Al-Madkhal ila al-Aqidah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita mengetahui bahwa syirik definisinya adalah menyamakan selain Allah Jalla wa Ala dengan Allah Jalla wa Ala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Jalla wa Ala. Baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, ataukah dalam bab asma was-sifat. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga menyatakan dalam kitab beliau Ad-Da'u wa-Dawa tentang syirik, kata beliau, wa haqiqatu syirik huwa tashabbuhu bil khaliq aw wa tashbihu al makhluq bihi. Hakikat kesyirikan adalah menyamakan makhluk menyamakan Allah Jalla wa Ala dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa Ala sang Khaliq. Apa perbedaan antara dua kalimat di atas, menyamakan makhluk dengan Allah ya, atau menyamakan Allah dengan makhluk ya. Dari satu sisi sama, yaitu menyamakan dalam dalam hal penyamaan ya, tapi dari sisi lain ya, kalau menyamakan makhluk dengan Allah, dia tidak turunkan Allah Jalla wa'ala dari kemuliaannya, tetapi dia naikkan makhluk yang lemah kepada tingkatan Allah Jalla wa'ala. Ini namanya menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk ya, menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk, dengan dia turunkan Allah Jalla wa'ala dari kesempurnaannya, kekuasaannya ya, menjadi pada tingkatan makhluk dengan kelemahannya. Apakah itu ya, dia menyatakan seperti ucapan orang-orang Yahudi yang menyatakan Allah fakir ya, menyatakan Allah Jalla wa'ala ya, tangannya terbelenggu ya, ini ucapan-ucapan Yahudi, atau mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Syirik secara umum terbagi dua. Yang pertama syirik besar, dan yang kedua adalah syirik kecil. Dalil tentang pembagian syirik menjadi dua, ada syirik besar dan syirik kecil, sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, innahu ma yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah haramkan untuknya syurga, dan tempatnya adalah neraka, dan tiada penolong bagi para pelaku kezaliman kesyirikan pada hari kiamat. Ayat ini para ulama terangkan bahwa ini maksud dengan syirik di sini adalah syirik besar, tanpa perselisihan di antara ulama. Ayat ini seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik, maka akan hangus seluruh amalanmu, dan kelak dirimu akan menjadi orang-orang yang merugi. Adapun dalil yang menerangkan bahwa di sana ada syirik yang dinamakan dengan syirik kecil, maka diantaranya adalah hadis riwayat al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Maka beliau pun menjawab, "Ar-riya." Adalah riya, memperlihatkan ibadah atau memperdengarkannya kepada manusia untuk memperoleh pujian dan sanjungan dari mereka atas ibadah tersebut. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, maka apa perbedaan antara dua syirik ini, atau definisi setiap dua macam syirik ini. Secara umum tadi telah kita ketahui bahwa syirik itu sejatinya hakikatnya adalah menyamakan selain Allah Jalla wa Ala dengan Allah, atau menyamakan Allah Jalla wa Ala dengan makhluk. Nah, dan seseorang dikatakan telah menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa Ala apabila dia memalingkan hal-hal yang itu merupakan haknya Allah atau kekhususannya Allah Jalla wa Ala, dia palingkan kepada makhluk tersebut, baik terkait rububiyah, uluhiyah, ataukah nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dalam majmu fatawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa definisi syirik besar adalah kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa yatadhammanu khuruj al-insani 'an dinih. Syirik itu adalah setiap syirik setiap suatu perbuatan atau ucapan yang syariat ini, yang Islam menegaskan bahwa itu adalah syirik dan mengandung keluarnya pelakunya dari agama ini. Setiap perkara yang difonis syirik dan ya, dikatakan amalan tersebut ya, secara tersirat atau tersirat dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, maka itulah yang dinamakan dengan syirik besar. Adapun syirik kecil, maka para ulama menyebutkan beberapa definisi, tetapi definisi yang sangat mencakup dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, Komite Fatwa Tetap Saudi Arabia, di jilid pertama halaman 517 terbitan pertama Maktabah Al-Ma'arif, dan juga dalam kitab Al-Haqqul Wadih Al-Mubayyin Al-Mubin dalam kitab Sa'di rahimahullah taala, bahwa definisi syirik kecil adalah kullu ma naha anhu syara' mimman huwa dhari'atun ila syirkil akbari wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa jaa'a fin nusus tasmiyatuhu syirka. Syirik kecil itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh agama ini. Jangan berhenti di situ. Segala sesuatu yang dilarang oleh agama ini, di mana perkara tersebut merupakan wasilah atau dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar. Ya, ketentuannya yang ketiga, dan telah datang dalil dari Al-Quran atau hadis yang menamakannya sebagai syirik. Ya. Dan contohnya sangat banyak. Contohnya riya. Riya dilarang oleh agama, ya kan? Yang kedua, riya merupakan wasilah yang akan menjerumuskan seseorang kepada syirik besar. Ya. Karena orang yang sudah terbiasa menginginkan pujian dari manusia atas ibadah yang ia lakukan, ya, tidak menutup kemungkinan, ya, dan sangat besar kemungkinannya kalau dia tidak bertobat darinya, ya, hari demi hari, waktu ke waktu, dia akan memalingkan ibadah itu secara murni kepada selain Allah Jalla wa'ala. Seperti ya, orang-orang yang memalingkan ibadah penyembelihan kepada selain Allah. Yang ketiga, ya, dalam agama ini riya' telah dinamakan syirik. Contoh yang lainnya adalah bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala sesuatu yang terlarang dalam agama ini. Dan sumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala adalah wasilah kepada syirik besar. Mengagungkan selain Allah Jalla wa'ala seperti pengagungannya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dalam agama ini, sumpah dengan selain nama Allah telah dinamakan syirik. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Naam. Barakallahu fikum. Ini definisi setiap macam syirik dari dua macam syirik di atas, ya. Definisi syirik besar dan definisi syirik kecil. Jika ada yang bertanya, apa perbedaan antara dua macam syirik ini? Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Secara cepat, bahwa syirik besar dapat membatalkan Islam seseorang. Barang siapa yang melakukan syirik besar dan dia tidak bertobat darinya sampai mati, ya, maka dia dihukumi murtad, batal Islamnya. Sebagaimana ayat dan hadis Nabi SAW yang menegaskan hal itu. Berbeda dengan syirik kecil, dia tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Orang yang riya masih dikatakan muslim. Nah, yang kedua, syirik besar dapat menghanguskan seluruh amalan. Amalan yang pernah ia kerjakan seumur hidupnya akan hangus dan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala apabila dia melakukan syirik besar, walaupun hanya sekali, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya, dan dia belum bertobat darinya. Syirik besar, ya, dia akan menghanguskan seluruh amalan yang pernah ia kerjakan dan membuka dilakukan setelah itu menjadi debu yang berterbangan. Kenapa? Karena pondasinya sudah rusak. Kecuali dia telah bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa syirik besar tersebut. Ayat dan hadis dalam hal itu sangatlah jelas. Di antaranya adalah ayat Allah Jalla wa'ala dalam surat Az-Zumar ayat 65. di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la ahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila dirimu berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan hangus dan kelak dirimu akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat At-Taubah, Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Apabila mereka, para nabi dan para rasul, diancam oleh Allah Jalla wa'ala, padahal mereka telah dipelihara dan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari syirik semenjak mereka belum menjadi nabi, maka seluruh amalan mereka yang pernah mereka kerjakan dan amalan para nabi sangatlah banyak, dan mereka orang-orang yang sangat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi Allah ancam apabila mereka berbuat syirik, maka seluruh amalan mereka akan hangus. Baik, sedangkan syirik kecil tidak dapat menghanguskan kecuali amalan yang terjadi syirik kecil di dalamnya. Misalkan dia salat, dia riak di dalamnya dan belum bertobat darinya, maka yang hangus hanyalah salat yang ia lakukan tersebut. Adapun amalan-amalan dia sebelumnya dan yang akan ia lakukan setelah itu, dia tiada pengaruhnya dengan riak tersebut. Dia tidak batal dan tidak hangus karenanya. Perbedaan yang ketiga, bahwa syirik besar membuat harta dan nyawa seseorang menjadi halal dalam hukum Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Umirtu an uqatila an-nas," aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hatta yashhadu an la ilaha illallah." Nah, man baddala dinahu faqtuluh. Berbeda dengan syirik kecil tidak membuat nyawa dan harta seseorang ya menjadi halal. Yang keempat, bahwa syirik besar apabila pelakunya mati dan dia belum bertobat darinya, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hal ini sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam banyak ayat, di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan syurga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan juga firman Allah Jalla wa'ala, "Innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Berbeda dengan syirik kecil, riya tidak mengekalkan pelakunya kekal di dalam neraka walaupun dia mati dan belum bertobat darinya. Yang berikutnya, bahwa syirik besar tidak akan diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala apabila seseorang mati belum bertobat darinya. Berbeda dengan, menurut kesepakatan para ulama, berbeda dengan syirik kecil, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa syirik kecil ya akan diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala atau berada di bawah kehendak Allahu Jalla wa Ala apabila seseorang mati belum bertobat darinya. Besar kemungkinan Allah Jalla wa Ala akan mengampuninya Ini pendapat sebagian para ulama, dan mereka memasukkan dosa kecil ke dalam keumuman firman Allah Jalla wa Ala, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, maksudnya syirik besar, bagi siapa yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa syirik kecil sekalipun, kalau seorang mati belum bertobat darinya, tetap tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Namun dia tetap tidak akan kekal di dalam neraka. Dan andai kata ya amalan di akhirat, amalan dia banyak, ya bisa saja amalan-amalan tersebut ya dapat menghalangi dia untuk masuk ke dalam neraka dan menutupi kesyirikannya tersebut. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita telah mengetahui beberapa permasalahan dan rincian tentang syirik. Maka dengan ini kita insyaallah taala telah menyelesaikan pembatal ya Islam yang pertama, yaitu syirik. Kita telah mengetahui dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya dan keburukannya syirik, serta ancaman yang begitu keras terhadap orang-orang yang melakukannya. Yang kedua, kita telah mengetahui definisi syirik. Yang ketiga, kita telah mengetahui pembagian syirik menjadi syirik besar dan syirik kecil. Yang berikutnya, kita telah mengetahui definisi syirik besar dan definisi syirik kecil. Naam. Yang berikutnya bahwa syirik, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa syirik itu bisa terjadi dalam hal rububiyah, dalam perkara uluhiyah, dan dalam bab asma was sifat. Dalam rububiyah, dengan dia meyakini ada selain Allah Jalla wa'ala yang mampu mengatur alam semesta ini, atau membantu Allah Jalla wa'ala yang mengetahui perkara gaib, ya, menurunkan hujan, menentukan kebaikan atau kejelekan. Dalam bab uluhiyah adalah dengan dia memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, baik ibadah internal, ya, ataukah ibadah yang eksternal. Ibadah yang internal seperti dia mencintai selain Allah Jalla wa'ala seperti cintanya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dia bertawakal kepada selain Allah Jalla wa'ala seperti tawakalnya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dia takut kepada selain Allah seperti takutnya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Atau memaling dan berdoa kepada orang-orang yang telah mati, menyembelih kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, kepada pelaut, ya, penjaga hutan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesyirikan dalam bab asma wa sifat, ya. Dan syirik dalam bab asma wa sifat secara umum ada dua bentuknya. Yang pertama adalah mengingkari nama-nama atau mengingkari zatnya Allah Jalla wa'ala, ya. Seperti yang terjadi pada Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan juga seperti firman Allah Jalla wa'ala tentang Fir'aun dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, siapa itu Rabb semesta alam? Pengingkaran terhadap zatnya Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah, syirik yang kedua dalam bab asma wa sifat, bentuk yang kedua adalah syirik tamthil. Dia menyekutukan Allah dalam bab asma wa sifat karena telah menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, atau menyerupakan makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, menyerupakan makhluk dengan Allah itu seperti kesyirikan orang-orang Nasara yang menyerupakan Isa alaihi salam dengan Allah Jalla wa'ala dan menjadikannya sebagai sesembahan dan menjadikannya sebagai Tuhan yang ketiga, Trinitas. Ini menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Atau kaum Yahud yang menyamakan Uzair dengan Allah Jalla wa'ala. Bentuk syirik yang kedua dalam bab tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, adalah, ya, dia seperti syiriknya orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala dengan sifat-sifat makhluk. Mereka menyatakan sifat Allah itu seperti sifat kita, sifat turunnya Allah seperti sifat turunnya makhluk, sifat tangan Allah seperti sifat tangan makhluk. Nah, sampai-sampai sebagian mereka na'udzubillah min dzalik dengan kekejian, ya, nya dan tiada, karena tidak ada pengagungan kepada Allah di dalam hati, yang menyatakan ana utsbitu lillahi kulla syai'in illa al-farj wal lihya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Ya, aku akan tetapkan untuk Allah Jalla wa ala segala sesuatu yang serupa dengan makhluk kecuali al-farj. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan yang kufur, ya. Kemaluan dan kecuali kemaluan dan jenggot. Ini adalah ucapan yang kufur. Ya. Maha suci Allah Jalla wa'ala dari ucapan yang seperti ini. Baik. Berarti kesimpulan, syirik dalam bab asma wa sifat ada dua. Yang pertama syirik ta'til, yang kedua syirik tamsil. Syirik ta'til adalah dengan mengingkari Allah Jalla wa'ala atau sifat-sifatnya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menyatakan Allah, ya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, ya, ya. Dan tidak boleh, ya, menanyakan Allah Jalla wa'ala di mana, atau dengan mengingkari zatnya Allah Jalla wa'ala. Semua sifat Allah Jalla wa'ala mereka ingkari, seperti syiriknya Jahmiyah. Seluruh sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Quran dan Hadis itu mereka ingkari, ya. Mereka ingkari, bukan sekadar mentakwilnya. Memang sifat tersebut mereka ingkari. Syirik yang kedua dalam bab asma wa sifat adalah syirik tamthil. Dan syirik tamthil ini ada dua. Yang pertama menyamakan makhluk dengan Allah seperti yang dilakukan oleh kaum Nasara dan Yahud. Kaum Nasara menyerupakan Isa yang merupakan makhluk alaihi salam dengan Allah Jalla wa'ala sehingga menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Atau orang-orang Yahud yang menjadikan Uzair sebagai anaknya Allah atau ghulu terhadapnya seperti dan memberikan kepadanya hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu dengan menyerupakan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala dengan sifat-sifat makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menerangkan kepada kita bahwa pembatal Islam yang pertama adalah syirik, dengan menyebutkan ayat dari Al-Quranul Karim pada surat An-Nisa ayat 48, kemudian beliau mengatakan wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadzbah lil jinni wal qubab. Di antara bentuk kesyirikan yang membatalkan Islam adalah menyembelih kepada selain Allah, seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka yang menyembelih kepada jin agar rumah yang baru dia bangun tersebut tidak diganggu, agar ya mereka ya, tidak diganggu oleh jin ketika pergi ke laut ya, atau kepada kuburan-kuburan yang keramat untuk mendekatkan dirinya kepada mereka. Beliau khususkan penyembelihan kepada selain Allah Jalla wa Ala, penyebutannya di sini sebagai bentuk kesyirikan ini karena ya, sering terjadi di masa beliau, bahkan di masa kita juga ini sering terjadi. Padahal ini adalah syirik besar ya, dan tiada yang mengingkarinya. Jangankan ya, kecuali segelintir kecil dari ulama-ulama yang jujur dalam berdakwah, yang benar-benar sayang kepada masyarakat dan peduli terhadap pembahasan tauhid dan syirik. Bahkan ya, orang-orang yang memperingatkan manusia dari syirik ini, penyembelihan kepada selain Allah Jalla wa Ala, akan diperangi, akan dipersekusi, bahkan di sebagian tempat dihalalkan darahnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sangat sering terjadi. Bahkan sebagian mereka menganggap itu adalah ritual Islami, ya. Ritual Islami, kebiasaan, ya, adat yang telah berjalan dan hendaknya diri lestarikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya ingatkan bahwa di antara bentuk kesyirikan besar yang dapat membatalkan Islam seseorang adalah menyembelih hewan untuk selain Allah Jalla wa Ala, untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Apakah dia menyembelihnya kepada jin ya, agar tidak mengganggu rumah yang baru dia bangun, agar tidak mengganggu dia yang akan masuk ke hutan mencari madu ya, berburu, agar tidak mengganggu dia ketika dia pergi ke laut ya, agar tidak mengganggu ya tanamannya, ataukah kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan ya, agar musibah tidak terjadi ya, na'udzubillah min dzalik, agar corona terangkat ya, na'udzubillah min dzalik. Dalil yang menerangkan kepada kita bahwa memalingkan penyembelihan kepada selain Allah Jalla wa Ala adalah syirik besar adalah ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Allah Jalla wa Ala berfirman fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Sisi pendalilannya adalah Allah Jalla wa Ala membarengkan penyebutan penyembelihan dengan salat yang merupakan ibadah yang sangat mulia. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa penyembelihan merupakan ibadah yang tidak kalah agungnya dengan salat di sisi Allah Jalla wa Ala. Sisi pendalilan yang kedua adalah Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan kita untuk menyembelih karenanya. Dan tidaklah Allah Jalla wa Ala memerintahkan sesuatu melainkan karena Ia mencintainya. Dan itulah definisi ibadah. Setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Apakah amalan tersebut bersifat internal dalam hati atau eksternal? Maka apabila dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka ia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan itulah yang namanya syirik, karena ibadah adalah kekhususan Allah Jalla wa'ala yang tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Dalil berikutnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sebuah ayat yang insyaAllah setiap kaum muslimin telah menghafalnya. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Jalla wa Ala semata, tiada sekutu baginya dalam hal itu. Naam, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa penyembelihan kepada selain Allah Jalla wa Ala yang merupakan kesyirikan besar, sangat sedikit ada yang mau mengingatkan kaum muslimin darinya. Sangat sedikit dari para ulama, dari para pendakwah yang menegaskan bahwa itu adalah aksi kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa itu merupakan syirik besar yang dapat membatalkan Islam. Ya. Tetapi sebagian mereka yang tidak mengetahui, yang tidak mengingkari atau tidak mengingatkan kepada manusia bahwa menyembelih hewan kepada selain Allah merupakan syirik besar, mereka mengingatkan dan mengingkari hal-hal yang tidaklah lebih berbahaya, yang syiriknya tidaklah lebih besar daripada syirik menyembelih kepada selain Allah. Contohnya, sebagian mereka dengan tegas, dengan semangat menyampaikan bahwa ya, bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik besar. Afwan, adalah syirik kecil. Ya. Bahwa haramnya sembelihan yang disembelih dengan selain nama Allah, walaupun ya, dia berniat karena Allah Jalla wa'ala. Dengan tegas, ya, sebagian para pendakwah menyampaikan bahwa sembelihan tersebut haram dimakan karena disembelih bukan dengan nama Allah. Padahal penyembelihan yang diberikan kepada selain Allah itu jauh lebih besar syiriknya. Ya, daripada syirik orang yang ketika menyembelih tujuannya untuk Allah tetapi yang dia sebutkan selain nama Allah Jalla wa'ala. Atau lebih besar syiriknya daripada orang ketika makan menyebutkan selain nama Allah. Ya, Bismi Isa, Bismi Uzair. Ya, lebih besar syirik menyembelih selain Allah Jalla wa'ala. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Iqtidai Siratil Mustaqim menyatakan ketika beliau menta'liq menjelaskan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, dan sesembelihan-sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, ظاهره, yang tersurat dari ayat ini, أَنَّهُ مَا تُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مِثْلْ أَنْ يُقَالْ هَذَا ذَبِيحَةٌ لِكَذَا وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودِ فَسَوَاءٌ لَفَّظَ بِهِ أَمْ لَمْ يُلَفِّظْ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. Yang tersurat dari ayat ini bahwa setiap sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala, apakah dengan dia ucapkan sembelihan ini kita peruntukkan untuk jin, kita peruntukkan ke tempat keramat ini, yeah, maka kalau ini yang dimaksud, maka apakah dia menyebutkan nama selain Allah ataukah tidak, itu tetap dinamakan syirik. Yeah. Dan keharaman perbuatan syirik memalingkan sembelihan kepada selain Allah yang bentuknya seperti ini lebih besar, lebih jelas daripada pengharaman penyembelihan yang disembelih hanya untuk makan minum, tidak ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, walaupun dia menyembelihkan selain nama Allah. Misalkan ketika dia menyembelih, tujuan dia untuk menyembelih tersebut hanya untuk makan minum. Kita akan menyembelih, dia menyatakan kita akan menyembelih kambing dan daging ini untuk kita makan bersama. Kemudian ketika dia menyembelih, tidak ada niat untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Tiada niat dari hatinya bahwa kambing ini kita peruntukkan untuk jin. Ya, tujuannya hanya untuk makan minum. Dan ketika dia menyembelihnya, dia sebutkan selain nama Allah. Ini perbuatan yang haram. Ya. Tetapi tidaklah lebih haram dari ini adalah mereka yang menyembelih dengan nama Allah, tetapi sembelihan tersebut mereka peruntukkan kepada selain Allah. Dibuang ke laut, ya, dilemparkan ke hutan, ya, atau dialirkan darahnya, ya, suatu tempat, ya, yang tujuannya adalah jin, tujuannya adalah selain Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang telah mati, ruh-ruh yang telah mati ingin mendekatkan diri mereka dengan sembelihan tersebut kepada selain Allah. Itu lebih syirik, lebih haram daripada kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang yang ketika menyembelih tidak menyebut yang mereka sebutkan selain nama Allah, tetapi sembelihan tersebut tidak mereka gunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada selain Allah. Tujuan mereka hanya untuk memakannya. Jelas jamaah yang dimuliakan Allah, ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fik. Inilah dimaksud dengan firman Allah Jalla wa'ala, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan pembatal Islam yang pertama. Baik. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pembatal Islam yang kedua. Barakallahu fikum. Jika ada hal-hal yang ingin ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna David Abu Marsal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, disunnahkan kita agar masuk rumah dan menutupi pintu atau jendela rumah saat mendekati maghrib. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kapankah kita boleh membuka pintu rumah kembali karena terkadang udara terasa pengap atau panas sehingga ya ingin membuka pintu rumah saat malam. Syukran jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Baik, kalau kita mengingat hadis tersebut, maka jelas dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di saat matahari telah terbenam hingga menjelang masuknya waktu isya atau dengan masuknya waktu isya. Ya, terkait anak-anak kecil agar mereka tidak dilepaskan ya, untuk berada di pantauan anak orang tuanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih tersebut karena syaitan saat itu berkeliaran. Adapun terkait dengan pintu, jendela dan semisal dengannya, apabila seseorang butuh ya, untuk membukanya ya, dan ketika dia menutupnya dia telah mengucapkan bismillah ya, dan dia butuh ya karena pengap dan yang lainnya, maka dia membukanya dengan menjaga zikir-zikir yang diajarkan oleh agama ini agar terjaga dari gangguan-gangguan syaitan, maka ya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa dikatakan tidak mengapa? Yang pertama karena dia membutuhkannya ya. Dan al-masyaqatu tajibu taysir, kondisi yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab wala ilmu indallah. Baik, pertanyaan berikutnya, bismillah, semoga Allah menjaga antum semua dari segala macam keburukan syahwat dan syahwat. Amin ya rabbal alamin. Ana ingin bertanya, apakah ada kelas online dari media sunnah Aceh? Maksudnya kelas online dalam hal apa, akhi? Barakallahu fik. Kalau yang antum maksud pelajaran, walillahilham ya, hampir setiap hari, bahkan setiap hari ada kajian online di media sunnah Aceh. Setiap ada asar dan ba'da maghrib adalah kajian saya. Setiap ada asar saya istilah tauhid, dan setiap ada maghrib ya ada kitab-kitab yang telah kita bahas. Hari Senin kita membahas kitab Tanbihat ala ahkamin takhussu bil mu'minat, peringatan seputar hukum-hukum yang khusus terhadap kaum wanita, karya Syekh Shalal Fauzan. Di hari Selasa antara maghrib dan isya kita membahas hadis-hadis seputar akhlak. Di hari Rabu kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas. Di hari Kamis kita membahas kitab Al-Imam Al-Munziri ya, tentang kifayatu al-muta'abbid ya, kifayatul mutazahid ya, bekal ya, para penghamba dan orang-orang yang ingin hidup zuhud terhadap dunia ini. Tapi jika yang dimaksud dengan kelas online adalah bahasa Arab ya, sepertinya belum eh. Dan ya, sebenarnya bukan ya, kita tidak mau membukanya, tetapi karena suatu beberapa pertimbangan. Yang pertama, seringnya yang mengikuti pelajaran bahasa Arab melalui online itu ya, seringnya walaupun ada ya, tidak istiqamah, sehingga terkadang sayang ustadznya sudah duduk berjam-jam setiap hari memberikan waktu ya, tetapi yang mengikutinya ya tidak disiplin ya, ya sehingga waktu tersebut ya menjadi ya tidak lebih berharga daripada digunakan kepada orang yang mempelajari bahasa Arab secara offline walaupun jumlah mereka lebih sedikit. Nah, dan ini juga nasihat ana kepada ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang meminta ya belajar bahasa Arab kepada guru-guru mereka. Ya, atau ya telah diberikan waktu oleh guru mereka untuk mengajarkan mereka bahasa Arab. Nasihat ana kepada mereka untuk memuliakan guru mereka tersebut dengan kedisiplinan dalam belajar, semangat mengerjakan tugas-tugas demi Allah, jemaah yang dimuliakan Allah. Duduk bersimpuh mengajarkan bahasa Arab dari nol ya kepada murid-murid itu bukan sesuatu yang mudah. Sesusah-susahnya, seberat-beratnya seorang murid yang belajar bahasa Arab kepada seorang guru, lebih berat lagi seorang guru ya untuk duduk bersimpuh, bersabar, mengecek PR murid-muridnya ya, meluruskan kesalahan-kesalahan mereka dalam mengajarkan bahasa Arab. Maka muliakan guru-guru antum yang mau duduk bersimpuh, bersabar ya, mengajarkan antum bahasa Arab. Ya, muliakan dia dengan antum memperlihatkan diri antum semangat ya, disiplin mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan ya asal mundur. jangan asal mundur sehingga ya seorang guru ya menjadi sedih ya. Bagaimana tidak sedih, dia sedang semangat-semangatnya mengajarkan bahasa Arab, tiba-tiba muridnya ya minggat, tiba-tiba muridnya menghilang ya, dengan alasan-alasan yang andai kata dia benar beralasan demikian, maka pasti dari awal dia tidak akan mempelajarinya. Nah, dan bahasa Arab insya Allah itu mudah jamaah. Andai kata bahasa Arab itu sulit, demi Allah, Allah tidak akan menjadikannya sebagai bahasa Al-Quran. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman, وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنِ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Telah kami jadikan Al-Quran ini sesuatu yang mudah, telah kami mudahkan. Semua ilmu yang mengantarkan seseorang kepada memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, itu Allah mudahkan. Dan andai kata Al-Quran bahasa Arab adalah bahasa yang sulit, Allah tidak akan menurunkan, menjadikan nabinya dari orang Arab. Ya. Semangatlah belajar bahasa Arab dan bersabarlah. Ya. Dan bahasa Arab itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, awwaluha sa'ibun wa akhiruha sahlun. Awalnya memang sedikit sulit, tetapi akhirnya akan mudah. Maka Anda tidak akan pernah merasakan kemudahan bahasa Arab kalau Anda belum melewati kesulitannya. Dan bagaimana Anda akan sampai kepada kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab jika Anda telah berhenti di saat Anda merasakan kesulitannya. Sedangkan kemudahan yang mempelajari bahasa Arab itu akan dirasakan oleh orang yang telah melewati kesulitannya. Dan orang yang berhenti karena sulit belajar bahasa Arab, dia tidak akan pernah bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena dia enggak akan pernah naik tingkatannya, akan selalu di situ. Ya. Setiap sulit dia mundur, dia belajar dari awal lagi, dari dasar lagi, sulit lagi, kemudian dia mundur lagi. Seperti orang yang belajar nahwu dari awal, belajar Rasulullah jilid 1, selesai jilid 1 masuk jilid 2, begitu sedikit sulit dia mundur. Cari lagi guru yang mengajarkan dari jilid pertama, selesai jilid pertama masuk di jilid 2, mundur lagi. Akhir bertahun-tahun, berapa puluhan tahun, dia belum tamat-tamat jilid 1. Berbeda dengan orang yang mau bersabar. Walaupun dia merasakan sulit, dia bersabar, maka dengan berjalan waktu dia telah menyelesaikan jilid 1, jilid 2, jilid 3, jurumiyah, tufasaniyah, mutamimah, sehingga dia telah memahami bahasa Arab dengan benar. Ya ikhwan, semua itu membutuhkan perjuangan. Apabila untuk ilmu agama, afwan, untuk ilmu dunia, sebagian kita berprinsip dengan kaedah, ya, walaupun kaedahnya perlu ditinjau dari berbagai sisi, banyak jalan menuju Roma. Kenapa, ya? Sedikit jalan menuju bahasa Arab, ya ikhwan. Kalau untuk dunia banyak jalan menuju Roma katanya, kenapa sedikit jalan untuk menuju bahasa Arab? Ya. Anda rela bersabar 6 tahun SD, antum rela bersabar 3 tahun di SMP, antum rela bersabar 3 tahun di SMA, antum dan antuna rela bersabar 4 tahun untuk S1, bersabar S2, bersabar untuk meraih S3. Berapa tahun itu udah? 30 tahun kurang lebih. Ya, atau 20 tahun kurang lebih. Ya. 20 tahun kurang lebih. Pada ketika di sekolah ternyata dimarahin oleh guru, dibully oleh kawan-kawan, ya, mengantuk, ya, dalam keadaan capek tetap berangkat sekolah walaupun senior memarah-marahi Anda, Anda tetap pergi ke kampus, dosen marah-marah sama Anda, Anda tetap pergi ke kampus, Anda harus mengeluarkan uang semester, biaya SPP atau